berjuta kepala, waktu lapar menggila. Hamparan manusia tunggu mandi, nyawa tak ada arti. Kering, gerontang, meradang, entah sampai kapan. Datang ikam nurani, selaksa doa penjuru dunia. Mengapa tak rubah bencana? Menjerit Afrika, mengerang Ethiopia. Penggali kubur, angkat yang mati dengan kelingking. Parade murka, bocah petaka, tak akan lenyap kian menggema. Nafas orang-orang di sana merobek telinga. Telanjangi kita, lalat-lalat berdansa caca-caca, berebut makan dengan mereka. Tangis bayi di tetek ibunya, keringkan air mata dunia. Obrolan kita di meja makan tentang mereka yang lapara. Lihat sekarang di layar TV, antar kita pergi ke alam. Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia. Di sana terlihat tuan burung nazar terbang di sisi gajah yang keluar. Kebutuhan orang tetapi takdirnya, kebutuhan orang memutuk nasibnya. Jutaan orang marah, jutaan orang tak bisa berbuat apa-apa. Setiap detik selalu saja ada yang merintih, setiap menit selalu saja ada yang mengalami. Dari sini aku dengar, aku dengar tangismu dari sini, aku dengar. Namun aku hanya bisa mendengar, aku hanya bisa sedih. Hitam kulitmu, hitam